memberikan dukungannya. Kami mohon doa restu dari Anda semuanya sebagai salam jumpa, salam jabat erat persaudaraan untuk dulur-dulurku semuanya. Jombang, New Monata mempersembahkan persembahan terbaik bersama dengan All Artists New Monata. Minta tepuk-tepuk tangannya dulu, mana gitu dulur-dulur gue. Matur suwun, terima kasih banyak ya.